Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-200 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wa humut ta'ifatul mansurah, dan mereka ini yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, merekalah yang dimaksud dengan at-ta'ifatul mansurah, golongan yang selamat, yang mereka ada siddiqin, syuhada, salihun, mereka masuk semuanya dalam ta'ifah mansurah, golongan yang selamat. Allati qala fihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatan min ummati dhahirina 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taquma as-sa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang kelompok yang satu ini yang terdiri dari siddiqin, syuhada, salihin, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang nampak di atas kebenaran. Jadi dia nampak, dilihat oleh orang lain keberhasilan mereka, alal haq, dan mereka di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum, tidak memudarati mereka orang yang menyelisih mereka dan orang yang meninggalkan mereka. Ini tidak memudarati orang-orang yang mereka masuk dalam at-ta'ifah al-mansurah, hatta taqum as-sa'ah, sampai datang as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwasanya kelompok ini itu pasti dan akan senantiasa ada sampai datangnya hari kiamat. Maksudnya adalah sebelum datangnya hari kiamat, ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa di akhir zaman maka Allah SWT akan mengutus angin, dan tidak ada seorang muslim yang menghirup angin tadi kecuali dia akan meninggal dunia. Ini menunjukkan mereka tetap ada sebelum datangnya hari kiamat. Adapun ketika pas hari kiamat, maka yang akan menyaksikan hanyalah orang-orang yang kafir saja. Adapun orang Islam maka sudah dimatikan sebelumnya terlebih dahulu oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka lah at-ta'ifah al-mansurah, mereka lah orang yang atau kelompok yang ditolong. Kenapa mereka ditolong? Karena mereka menolong Allah dan juga Rasulnya. Allah mengatakan in tansurullah yansurkum, kalau kalian menolong Allah maka Allah akan menolong kalian. Ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah mereka menolong agama Allah, mereka menuntut ilmu, mempraktikkan pada diri mereka sendiri, kemudian mendakwahkan kepada orang lain, dan adalah termasuk bagian dari menolong agama Allah, maka Allah pun menolong mereka. Dan kelompok ini akan senantiasa ada sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, yaitu menjelang hari kiamat. Yang menyelisih mereka tidak akan memudarati mereka. Ahlul bid'ah, yang menyelisih mereka tidak akan memudarati ahlus sunnah. Dakwah akan terus jalan. Demikian pula tidak akan memudarati mereka orang yang meninggalkan mereka. Meskipun ketika mereka butuh pertolongan ditinggalkan oleh orang lain, maka ini tidak memudarati mereka. Mereka bergantung kepada Allah. Meskipun tidak dibantu oleh yang lain, mereka bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk tidak bergantung kepada manusia. Inilah at-ta'ifah al-mansurah, dan mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka adalah al-firqatun najiyah, dan itu semua adalah nama-nama untuk jamaah yang satu, yang mereka adalah orang-orang yang mengikuti Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengakhiri kitabnya dengan membaca doa dan mengatakan fanas'alullahal 'azim, maka kita meminta kepada Allah ayyaj'alana minhum, supaya Allah SWT menjadikan kita ini termasuk mereka. Karena beliau sedang berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berbicara tentang siapa hakikatnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka beliau meminta kepada Allah yang Maha Besar supaya Allah menjadikan kita semua ini termasuk mereka. Ya, beliau mengatakan yaj'alana, semoga Allah menjadikan kita semua, mendoakan untuk kita, mendoakan untuk beliau dan mendoakan untuk kita, supaya kita ini termasuk mereka ini. Karena orang yang termasuk firqatun najiyah selamat dari perpecahan, selamat dari neraka Allah, dan mereka lah yang akan senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi berarti di sini ada doa. Wa alla yaziga qulubana ba'da id hadana, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah tidak menyimpangkan hati-hati kita setelah Allah SWT memberikan hidayah. Karena yang namanya hati manusia itu berada di antara jari-jari Allah SWT. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah SWT membolak-balik hati tadi sesuai dengan keinginannya. Sehingga dalam Al-Qur'an kita membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa yahabalana min ladunhu rahmah innahu huwal wahhab. Dan semoga Allah SWT memberikan untuk kita semuanya rahmatnya, itu kasih sayangnya. Sungguhnya dialah yang maha memberi. Maka di sini beliau bertawassul dengan menyebutkan nama Allah Al-Wahhab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalawatuhu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat atas sebaik-baik manusia, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya wasallam, dan juga salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhiri kitabnya dengan membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, karena dialah yang memudahkan untuk bisa menulis kitab. Maka segala puji hanyalah milik Allah. Kita sandarkan pujian hanya kepada Allah SWT. Kemudian beliau tidak lupa membaca salawat untuk Rasulullah SAW, keluarga beliau dan juga para sahabat beliau, dan mengucapkan salam. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk membaca salawat dan salam bagi Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh untuk membaca salawat dan salam untuk beliau SAW. Wa alihi, dan keluarga nabi, menunjukkan bahwasanya beliau termasuk orang yang mencintai keluarga Nabi. Terbukti beliau mendoakan untuk Nabi Muhammad dan juga untuk keluarga beliau. Wa sahbihi, dan juga para sahabat Nabi SAW. Maka beliau juga mendoakan dengan salawat dan salam. Baik, alhamdulillah ladzi bi ni'mati tatimmu shalihan. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.